di dalam pembahasan tentang turunnya seorang yang sedang sholat menuju ke arah sujud, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan dan menyebutkan ijma' para ulama bahwa diperbolehkan mendahulukan tangan atau mendahulukan kaki. Sedangkan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum apakah itu wajib atau tidak. Dan untuk menetapkan wajibnya sesuatu, kita harus berpatokan pada dalil yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang sifat turunnya menuju sujud, ini tidak satupun hadis tersebut yang sahih. Apakah hadis Na'am Wa'il bin Hujr yang menjelaskan tentang didahulukannya lutut daripada tangan, maka ini dilemahkan oleh para ulama. Dan demikian pula hadis yang menyebutkan tentang didahulukan dua tangan daripada lututnya, ini juga Imam Al-Bukhari rahimahullah Na'am mensyaratkan pada kelemahan riwayat tersebut. Demikian pula Imam Ad-Dharqutni rahimahullah, beliau mengisyaratkan ketika beliau menyebutkan bahwa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi bersendirian di dalam meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abdullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan bagi siapa di antara kita yang tenang, ya, ataukah mungkin tidak mampu untuk membahas, maka kita mengikuti yang alim, ya, dari a'immah, dari kalangan para ulama. Dalam hal ini wallahu a'lam bis-shawab, yang mana yang lebih tenang bagi dia. Ya, akan tetapi apabila seorang tersebut muqallid, maka sebaiknya jangan menyalahkan yang lain, disebabkan karena ini merupakan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama berkenaan tentang kesahihan ataukah kelemahan riwayat tersebut. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa amma wujubus shalah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun tentang hukum wajibnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fali hadithi Abi Mas'ud, maka ini berdasarkan hadisnya Abu Mas'ud fi sahihi Muslim, di dalam sahih al-imami Muslim. Beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadah, dan kami pada waktu itu berada di majlisnya Sa'd bin Ubadah. Ya. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, lalu berkata kepadanya Bashir bin Sa'd, yakni Bashir bin Sa'd mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana Allahu an nusalli alaika, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kami untuk bersolawat atas kamu, yaitu perintah Allah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Maka disitu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat. Maka ketika datang perintah itu, Bashir bin Sa'd bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimana kita bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Fadzakara al-hadits, lalu dia menyebutkan hadis tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara bersolawat. Wa fihi iqrarun, dan di sini ada persetujuan, minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli bashirin, berdasarkan perkataannya Bashir, yaitu Bashir bin Sa'd, innallaha amarana, sesungguhnya Allah memerintahkan kami. Nah, di situ perkataan perintah. Kata beliau. Di situ ada kata-kata perintah. Maka perintah di sini menunjukkan apa? Wajib. Maka dari sini dia berdalil bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya seseorang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solatnya. Wa ilal wujub, dan yang berpendapat wajibnya zahab Syafi'i wa Ahmad wa jama'atun. Telah berpendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan segolongan dari kalangan para ulama. Akan tetapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang terdapat di dalam Sahih Muslim tidak jelas. Ya, yang ada di dalam riwayat ini perintah untuk bersolawat, tapi tidak ada di dalam riwayat ini yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan bersolawat di dalam solat kita. Itu tidak ada di sini. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah i'tarad, beliau mentalik pendapat orang yang mengatakan bahwa dengan hadis ini dijadikan dalil wajibnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab di dalam hadis ini hanya menunjukkan perintah secara mutlak untuk bersolawat, tidak disebutkan perintah untuk bersolawat di dalam solat. Tidak ada perintah di sini. Nah, jadi ikhwan fi din azakumullah, untuk berdalil dengan dalil ini semata itu tidak cukup. Tidak cukup dengan dalil ini saja. Ya, walaupun Al-Imam Muslim rahimahullah memang menyebutkan hadis ini itu berkenaan. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Hadis ini tidak menunjukkan wajibnya untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza arjahul aqwal, dan pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah itu pendapat yang paling rajih, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu pendapat beliau dalam kitabnya Syarhul Mumtib. Ya. Akan tetapi disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga di dalam riwayat Al-Hakim, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam Bulughul Maram juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa di sana ada tambahan. Ya, jadi riwayat Muslim ini ada tambahan dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa pertanyaan Bashir bin Sa'ad ini berkenaan tentang sholat. Jadi Bashir bin Sa'ad di dalam riwayat tersebut bertanya kepada Rasulullah bahwa Allah memerintahkan kami untuk bersolawat. Fakaifa nahnu nusalli alaika fi sholatina. Ada tambahan itu. Fi sholatina. Ya. Maka bagaimana kami mengucapkan sholawat kepadamu di dalam sholat kami. Riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disahihkan pula oleh Imam Tirmidzi, sahihkan pula oleh Al Hakim dalam sahih dalam Mustadraknya. Nah, dan Al Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadhihi ziyadatun sahihah. Ini tambahan yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sebab kalau kita hanya berpegang kepada pentasfihan Al-Hakim, Al-Hakim sangat dikenal oleh para ulama bahwa beliau terkenal terlalu memudahkan di dalam mensahihkan satu hadis. Ini penting ya kawan. Ya, bahwa di sana memang ada dari kalangan para a'immah yang dikenal bahwa mereka itu terlalu mudah di dalam mensahihkan satu hadis. Seperti Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Idris, sangat mudah sekali. Bahkan ada hadis yang sampai hampir ya, mencapai pada tingkat palsunya hadis tersebut. Dia mengatakan hadza haditsun sahihun. Ya, ini adalah hadis yang sahih. Perawi-perawinya tidak berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain walam yukhrija. Hadis ini sahih di berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan keduanya tidak mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya, dan banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam menghukumi hadis tersebut. Jadi ikhwan fillah azakumullah, pentasian hakim sebenarnya tidak cukup. Termasuk orang yang memudahkan, imam yang memudahkan dalam pentasian dari suatu hadis, Ibnu Hibban. Ini juga memudahkan. Ya, dan ini masyhur di kalangan para ulama. Nah, dan Ibnu Hibban gurunya Al-Hakim. Termasuk juga yang memudahkan Ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Sa'ad bin Khuzaimah. Beliau termasuk orang yang memudah-mudahkan di dalam mensahihkan hadis. Nah, dan Ibnu Khuzaimah ini gurunya Ibnu Hibban. Jadi ketiga ini berurutan, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, seluruhnya mutasahilina fit tashih. Terlalu mudah di dalam mensahihkan suatu hadis. Dan Al-Hakim orang yang paling memudahkan. Kemudian setelah itu yang agak yang juga termasuk yang memudahkan tapi agak ketat, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Khuzaimah. Juga termasuk di antara ulama yang tasahul, yang diketahui memudahkan dalam menyelesaikan suatu hadis, Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu apabila mereka mensahihkan suatu hadis, kalau kita mendapatkan kemampuan untuk membahas, kita bahas. Ataukah di sana ada yang dikuatkan oleh tashih dari kalangan para ulama? Seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Syekh Mughbil rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, dan biasanya wallahu a'lam bissawab, biasanya, dan ini juga dari perkataan Syekh Mughbil rahimahullah, bahwa apabila ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, lalu kemudian ada tambahan dari jalan itu juga terdapat di luar Bukhari dan Muslim, biasanya tambahan itu syadzun, ganjil. Itu biasanya, tapi kita di dalam hadis ini kita belum tentu memastikan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Walaupun demikian, di sana ada riwayat yang lain juga yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya bersolawat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud dari hadis Fudalah bin Ubay. Pada waktu itu ada salah seorang yang berdoa di dalam sholatnya, dia tidak mengucapkan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata Rasulullah SAW, ajilah hada, orang ini terlalu terburu-buru. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang kalian, apabila seorang melaksanakan salat lalu dia tidak berdoa, falyabda bitahmidillah, maka hendaklah dia memulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Wa tsana alai, dan ucapkan pujian-pujian kepadanya. Wal yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia bersolawat. Di sini perintah, hendaklah dia bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah dia bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dia berdoa apa saja yang dia inginkan. Tsumma yad'u Allah bima syaa. Maka di dalam riwayat ini, ikhwan fillah azakumullah, riwayat ini disahihkan pula oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wallahu a'lam. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar diam, yakni tidak mengomentari, yang mungkin menunjukkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar setuju dengan pentasian mereka karena beliau menukilkan lalu beliau diam. Nah, kalau hadis ini sahih, maka hadis ini juga termasuk dalil yang kuat yang menunjukkan wajibnya bagi seorang di saat dia bertasyahud untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Akan tetapi apakah hukum wajibnya bersolawat ini pada setiap kita tasyahud, tasyahud pertama atau tasyahud yang kedua, ya, ini insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.